إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، رحمني ورحمكم الله جميعا. يقول الله جل جلاله في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ibadallah, sebuah seruan dari Zat yang Maha Agung berisi perintah dan peringatan. Berikut kabar tentang bahaya yang besar yang ada di hadapan mereka. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan seruan ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, ditujukan kepada insan yang beriman. Merekalah yang mau mencurahkan pendengaran mereka kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, kepada seruan Allah Subhanahu wa taala. Merekalah yang mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya. Merekalah yang mendapatkan manfaat dari ucapannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menyiapkan tameng. Qu anfusakum, bentengilah diri-diri kalian. Perintah untuk menyiapkan tameng guna menangkal bahaya yang besar yang ada di hadapan mereka, kebinasaan yang ada di jalan mereka. Qu anfusakum wa ahlikum nara, bahaya yang besar itu adalah api neraka. Api yang besar, bukan api biasa yang kita lihat di dunia, bisa dihidupkan dengan kayu bakar dan dipadamkan dengan menyiramkan air di atasnya. Nara wa quduha an-nas wal hijarah, api yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Manusia-manusia yang ingkar dan kufur kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia yang menyekutukan Allah Azza wa Jal. Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Batu dari kalangan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah Azza wa Jal. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun. Kalian, yakni wahai orang-orang musyrik, dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah Azza wa Jal, hasabu jahannam, merupakan bahan bakar neraka jahannam. Antum laha waridun, sungguhnya kalian akan mendatangi jahannam itu. Ibadallah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Nabi alaihi salatu wassalam menggambarkan kepada kita tentang panasnya api jahannam. Narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Bila ya Rasulullah, wa in kanat lakafiyah, qala fuddila alaihinna ala 69 juz'an kulluhunna mithlu harriha. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, api kalian di dunia ini hanyalah salah satu, hanyalah satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Satu banding 70, ibadallah. Kata para sahabah, api dunia saja sudah cukup untuk menghanguskan. Fa in kanat lakafiyah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, dilebihkan lagi di atasnya sebanyak 69. Kulluhunna mithlu harriha, seluruhnya sama dengan panas api di dunia, dilipat gandakan menjadi 69. Ditambah 69 lebih panas lagi. Naam ibadallah. Di dunia jika seorang terbakar dengan api dunia, maka ujung-ujungnya dia binasa, dia mati. Dan selesai dari pembakaran itu. Adapun api neraka, kullama khabat zidnahum sa'ira. Penghuni neraka akan merasakan panasnya terus menerus, tiada henti. Kullama khabat, setiap kali api neraka itu akan padam, zidnahum sa'ira, maka kami tambah apinya, kami tambah nyalanya, tidak ada padam-padamnya. Kullama nadjat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Di dunia terbakar dengan api dunia, seorang mati dengannya, maka selesai dari penderitaan itu, selesai dari pembakaran itu. Adapun api akhirat, api jahannam, setiap kali gosong kulit-kulit mereka, hancur kulit-kulit mereka, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti kulit-kulit mereka dengan kulit-kulit yang lain, liyadzuqul adab, supaya mereka terus merasakan azab. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Penderitaan yang tiada hentinya. La yaqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adabiha. Mereka tidak dibinasakan dengan azab yang bisa mematikan mereka, yakni penghuni neraka mendapatkan siksaan dalam neraka, siksaan yang tidak mematikan mereka, tapi mereka terus menerus berada dalam siksaan itu. Wa la yukhaffafu 'anhum min 'adabiha, dan juga tidak diringankan dari mereka azabnya. Naam ibadallah. Inilah keadaan api neraka yang Allah Azza wa Jal perintahkan orang-orang yang beriman supaya mereka mempersiapkan tameng guna menangkal bahaya yang besar ini. Naran waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad. Orang yang masuk ke dalam neraka tidak mungkin lari untuk meloloskan diri, disebabkan karena penjaga neraka adalah malaikatun ghilaz, malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai perintah Allah Azza wa Jal. Pasti dilaksanakan. Malaikat-malaikat yang kasar, kasar perangainya, kasar akhlak mereka, telah dicabut dari diri mereka sifat kasih sayang, sehingga dia tidak mengasihi. Jika diminta kepada mereka rasa iba, suara mereka keras, gertakan mereka membuat takut, penampilan mereka membuat takut. Mereka menyiksa dan melemahkan penduduk neraka dengan kekuatan mereka, dan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala atas penghuni neraka, di mana Allah Azza wa Jal telah menetapkan atas mereka azab dan mengharuskan atas mereka azab yang pedih. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Mendengar ayat ini ibadallah, seorang mukmin yang memiliki keimanan yang jujur kepada Allah Azza wa Jal, maka dia akan berusaha mengerjakan apa yang Allah perintahkan dalam ayat ini, yaitu menjaga diri dan keluarga mereka dari api neraka. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam merupakan uswatun hasanah bagi kita sekalian dalam bab ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau memberikan peringatan kepada keluarga-keluarga dekat beliau, karib kerabat beliau, yaitu ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang terdekat. Sa'ad as-Safa, Nabi alaihi salatu wassalam mendatangi bukit Safa dan menaikinya, lalu memanggil orang-orang untuk berkumpul, sehingga mereka pun berkumpul sampai-sampai orang yang tidak sempat datang mengutus utusan demi mendengar apa gerangan yang akan disampaikan oleh Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, bagaimana menurut pendapat kalian jika aku khabarkan kepada kalian bahwasanya di balik bukit ini ada pasukan kuda yang akan menyerang kalian, apakah kalian akan membenarkanku? Serempak mereka mengatakan iya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid, sesungguhnya aku memperingatkan kalian sebelum datangnya azab yang keras. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan kepada mereka, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka. Perhatikan ibadallah bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam berusaha membentengi keluarga-keluarga beliau dari api neraka dengan memberikan an-nadharah, peringatan kepada mereka. Dalam as-sahih, hadis yang lain menyebutkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya ma'asyara Quraisy, atau kalimatan nahwaha, ishtaru anfusakum la ughni ankum min Allah syai'a, wahai sekalian orang-orang Quraisy, tebuslah diri-diri kalian dari azab Allah, la ughni ankum min Allah syai'a, aku tidak berguna bagi kalian sedikit pun di hadapan Allah azza wa jalla. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, laghni anka minallahi syai'a ya Safiyyata ammat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laghni anki minallahi syai'a ya Fatimah binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salini min mali ma syi'ti laghni anki minallahi syai'a. Beliau memberikan peringatan kepada kerabat beliau, paman dan bibi beliau, demikian pula kepada putri beliau, kepada Abbas paman beliau, kepada Sofia bibi beliau, satu persatu diperingatkan. Demikian pula putri beliau Fatimah binti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan kepada mereka, laghuni ankum minallahi syai'a, aku tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun bagi kalian. Peringatan supaya mereka bersungguh-sungguh di dalam menjalankan agama Allah Azza wa Jal, karena setiap orang akan mempertanggungjawabkan seluruh amalannya yang dia amalkan di dunia. La ughni ankum minallahi syai'a. Tidak luput pula istri-istri beliau alaihi salatu wassalam. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan kepada kita sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Muslim bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bila hendak mengerjakan salatul witr, Nabi alaihi salatu wassalam membangunkan Aisyah radhiyallahu anha. Bukan hanya perkara-perkara yang sifatnya wajib, tapi juga yang sifatnya mustahab. Kita ajak keluarga-keluarga kita, anak istri kita untuk mengerjakannya sebagai bentuk mengamalkan perintah Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, pada suatu malam Nabi alaihi salatu wasallam terbangun, lalu beliau alaihi salatu wasallam membangunkan keluarganya. Aiqidhu sahibal hujr, seraya mengatakan, bangunlah wahai pemilik-pemilik kamar, yakni istri-istri beliau yang tidur di kamar tersebut. Tidak luput pula putri dan menantu beliau Ali radhiyallahu taala an. Nabi alaihi salatu wasallam pernah mendatangi rumah mereka, kemudian membangunkan mereka seraya mengatakan, ala sallud, tidakkah kalian mengerjakan salat malam? Demikian ibadallah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam merupakan qudwatun hasanah bagi kita sekalian dalam perkara ini. Bagaimana kita berusaha membimbing keluarga kita, memerintahkan mereka, mengajarkan mereka, kalau perlu memaksa mereka, orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, kita paksa untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita haruskan mereka untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita sekalian taufiknya, semoga kita bisa meneladani Rasulullah alaihi salatu wassalam. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله, kita telah mendengar ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita telah mendengar sedikit tentang sifat-sifat neraka yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kita supaya kita mengambil tameng, melindungi diri dan keluarga kita darinya. Pertanyaannya muncul, bagaimanakah cara kita melindungi diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala dalam kitab Taisirul Karim Rahman menyebutkannya secara global. Kata beliau rahimahullah, wal wiqayatu minal anfus bi ilzamiha ma amara Allahu bih. menjaga diri kita dari api neraka adalah dengan cara mengilzam diri kita, jiwa-jiwa kita mengerjakan perintah Allah Azza wa Jal dan menjauhi larangan-larangannya. Fi'lu awamiri wa ijtinabu nawahih. Melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal ala qadril istita'ah. Ala ma nastati'u ila dhalika sabila. Sesuai dengan kemampuan kita. Fattakullaha mastata'atum. Kita berusaha semaksimal mungkin mengerjakan perintah Allah Azza wa Jal sesuai dengan kemampuan kita. Adapun terkait dengan larangan-larangan Allah Azza wa Jal, maka semuanya tanpa terkecuali harus kita tinggalkan. Ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahakum anhu fajtanibuh. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Adapun apa yang aku larang maka tinggalkan. Segala perintah Allah Azza wa Jalla kita berusaha mengerjakannya. Segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kita harus tinggalkan semuanya. Kemudian kata As-Sa'di rahimahullahu taala, "Wa at-taubatu 'amma yaskhithuhu Allah wa 'amma yujibu 'adzabah." Kemudian cara yang lain membentengi diri kita dan keluarga kita dari api neraka adalah bertaubat dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jal. Bertaubat dari hal-hal yang bisa mendatangkan azabullah, siksa Allah. Jika perkara pertama telah kita kerjakan, berusaha mengerjakan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah, ternyata ada kekurangan-kekurangan di sana, maka kita melakukan yang kedua, yaitu bertaubat. Ada perkara-perkara yang Allah perintahkan belum kita kerjakan, bertaubat darinya dengan cara segera mengerjakannya. Jangan ditunda-tunda lagi. Ada hal-hal yang Allah larang kita lakukan, bertaubat darinya dengan cara al-ikhla', mencabut diri darinya. Kemudian menyesal dan seterusnya dari syarat-syarat taubat yang ma'ruf. Wa bi taubatin nasuha, maka dengan taubat yang nasuha, taubat yang jujur, taubat yang murni akan menghasilkan amal-amal saleh di kemudian hari. Wa hadha at-ta'ibu muwaffaqun bi idznillah azza wa jalla, akan mendapatkan taufik dari Allah azza wa jalla. Orang yang bertobat dengan taubat sunnah suha, mengerjakan berbagai ketaatan. Demikian pula kepala keluarga menganjurkan, memerintahkan kepada anggota-anggota keluarganya untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Anak istrinya dianjurkan bertobat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Kemudian al-wiqayah yang kedua, menjaga diri dari api neraka. Kemudian yang kedua, menjaga keluarga kita dari api neraka adalah bita'dibihim wa ta'limihim, dengan mentakdib mereka, mentarbiah mereka, mendidik dan mengajarkan kepada mereka agama Allah Subhanahu wa taala. Wa ijbaruha, dan mengharuskan mereka. Jadi tidak sekedar diajarkan, tidak sekedar diperintahkan, tapi diharuskan. Mengharuskan mereka mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Wadribuhum wahum abna'u asyrib. Kalau perlu, setelah diperintah mengerjakan sholat di umur 7 tahun, di umur 10 tahun mereka belum mau mengerjakannya, kalau perlu dipukul, haruskan mereka. Jangan dibiarkan. Ijbaruhum ala ma amara Allah bih. Mengharuskan mereka. Mengekang mereka supaya mereka mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sa'd rahimahullahu taala mengatakan fala yaslamul abdu. Seorang hamba tidak akan selamat illa idza qama bima amara Allah bihi fi nafsi. Kecuali jika dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan fi nafsi, bagi dirinya, fi nafsi, di dalam dirinya, yakni pertama kali dia mengerjakannya. Kemudian wa fi ma yadkhulu tahta wilayatihi kazzaujati wal auladi, dan juga memerintahkan orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya, istri-istri dan anak-anaknya, untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan selamat seorang hamba sampai dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan juga memerintahkan keluarga-keluarganya, orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya, untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullah li wa lakum sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa aqimussalah.